Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian rahimakumullah, salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah adalah kita pandai-pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu adalah kita memuji Allah dan kita mengagungkan Allah dan kita memuliakan Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Coba sekarang saudara lihat sekeliling saudara. Lihat badan kita sehat walafiat. Berapa banyak orang di saat ini sedang sakit dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka. Saudara sekalian rahimakumullah, lihat juga di sekeliling saudara, Allah berikan rizki, sandang, papan dan pangan. Lebih dari itu semua, wahai saudaraku, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan kita kekuatan untuk taat kepadanya. Ini nikmat yang besar, saudaraku. Maka semua apa yang kita dapat ini adalah nikmat dari Allah. Karena itu bersyukur adalah sikap hamba yang terpuji, hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, bagaimana kita bersyukur? Bersyukur satu, dengan lesan kita banyaklah memuji Allah. Katakan, setiap kita menikmati nikmat, maka katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena semua nikmat ini kita rasakan adalah semata-mata pemberian dan karunia darinya. Karena itu orang yang banyak berucap alhamdulillah termasuk golongan yang nanti masuk surga pertama kali. Rasul mengatakan awwalu man yadkhuluna al-jannah alhamadun. Orang-orang yang nantinya masuk surga dalam rombongan pertama adalah mereka alhamadun. Siapa itu alhamadun? Yaitu orang yang banyak berucap alhamdulillah dalam setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, bersyukur yang kedua adalah bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan menanamkan sebuah keyakinan bahwa seluruh yang kita terima ini semata-mata karunia dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Katakan, sebagaimana Nabiullah Sulaiman ketika melihat kerajaannya yang hebat, pasukannya yang hebat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dan ujub atau tertipu dengan kebesaran diri kita. Katakan semua itu adalah karunia dari Allah. Amal kita di sisi Allah sebenarnya tidak bernilai apa-apa. Karena kemurahan Allah lah Allah memberikan kita semua ini. Saudaraku rahimakumullah, yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Jadikan semua yang Allah berikan ini sebagai alat dan fasilitas kita untuk mencari surga di sisi Allah, untuk mencari kenikmatan yang lebih abadi di sana. Karena semua nikmat dunia ini akan selesai dan akan finish. Tidak ada yang abadi, saudaraku. Tapi ketika fisik, ketika sandang, pangan, papan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar, lebih abadi di surga yang kekal, yang indah, tiada tara. Nah, jadikan puasa kita adalah syukur kepada Allah. Tarawih kita adalah syukur kepada Allah. Dan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah. Inilah hamba yang terpuji. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.